Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alimikum fid darain. Amin. Awqatus sadaqati. Tata'akkadu sadaqatu aydan fi sa'iril azminati wal amkinati al-fadilati ka'ashri dhil hijjati wal idaini wal jum'ah wa kamakkata wal madinata wa bayt al-magdis. Qala fi bushra al-karim والمراد أنه إذا حصلت تلك الأزمنة والأمكنة تأكدت الصدقة فيها لا أنه يسن التأخير لها إليها. أوقات الصدقة waktu-waktu sedekah. Sedekah itu sebetulnya kapanpun dimanapun kita dianjurkan untuk sedekah. Tidak menunggu di saat tertentu atau di tempat tertentu. Oh, kalau sedekah itu di hari ini atau di tempat ini, enggak. Jadi dimanapun, kapanpun kita disunahkan untuk bersedekah. Jadi tidak memiliki waktu khusus atau tempat khusus seperti zakat. Kalau zakat memiliki waktu tertentu, yaitu mengeluarkannya ba'dal haul, setelah berlalu setahun dari kepemilikan. Tempatnya pun tertentu, tidak boleh keluar dari daerahnya, wilayahnya, menurut sebagian pendapat. Sekalipun ada pendapat yang boleh memindahkan zakat ke daerah yang lain. Ya, menurut pendapat yang lain gak boleh, kecuali di tempatnya gak ada, baru boleh. Ya. Itu zakat. Tapi kalau sedekah enggak, sekarang, besok, lusa, akan seminggu lagi, satu bulan lagi boleh. Kemudian boleh, gak di daerahnya dia, gak di tempatnya dia, langsung disedekahkan kemana? Ke sana, boleh. Sekalipun yang afdal itu yang paling dekat dari rumah kita, kerabat yang paling dekat dari rumah kita, itu yang paling afdol. Tapi boleh, hanya afdol dan tidaknya saja. Tapi boleh. Kalau zakat gak boleh, sebagian pendapat gak boleh, harus di daerahnya, dari kotanya. Ya. Tapi kalau sodako boleh, itu sodako. Tapi ada waktu-waktu tertentu atau tempat-tempat tertentu ditekankan kesunahannya. Kesunahannya itu lebih ditekankan, lebih sangat dianjurkan untuk bersedekah. Karena itu dikatakan tata akadu sadaqatu aidan fi sa'iril azmina wal amkinatil fadilati. Lebih ditekankan kesunahan bersedekah di waktu-waktu dan tempat-tempat yang istimewa, yang utama. Seperti ka'ashri dil hijjah, 10 pertama bulan Dhul Hijjah. Begitu juga Al-Idain, 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Wal Jum'ah dan hari Jum'at. Ini di saat-saat ini, di waktu-waktu ini lebih ditekankan kesunahan sedekahnya. Anjuran sedekahnya lebih ditekankan. Kenapa? Karena memiliki pahala double. Begitu juga di tempat-tempat yang mulia seperti Mekah, Madinah, Baitul Maqdis. Karena memiliki keistimewaan lebih, tambahan. Karena kebaikan itu bisa berlipat ganda tergantung waktu dan keadaan. Begitu juga tempat. Kita sholat di sini beda dengan sholat di masjid. Kenapa? Ada tambahannya, ada pahala tambahannya kalau di masjid. Kita duduk di rumah dengan duduk di masjid beda. Sekalipun sama-sama duduknya, tapi di masjid ada tambahan pahala dan keistimewaannya. Sekalipun podo-podo maca Qur'ane, sekalipun sama-sama mempelajari ilmunya, tapi tetap beda. Begitu juga seperti sedekah. Seperti sedekah memiliki pahala tambahan, keistimewaan tambahan. Nah, ketika kita bersedekah di tempat-tempat tertentu atau di waktu-waktu tertentu. Nah, di dalam kitab Usul Karim dikatakan yang dimaksud ditekankan sedekah, anjuran sedekah di saat-saat tertentu atau di tempat-tempat tertentu itu bukan berarti kita mengakhirkan sedekah untuk menunggu waktu itu, bukan. Ya, bukan kita mengakhirkan, us kalau gitu saya sedekah nunggu Jumat ae. Ngenteni Jumat ae ini afdol. Wis aku saiki ndak sedekah, ngenteni Jumat ae. Ya ndak. Maksudnya apa? Jumat tokno meneng. Karena apa? Lebih ditekankan lagi untuk kamu bersedekah. Atau nunggu nanti aja kalau saya di Mekah. Kalau saya di Madinah, iya lek berangkat, lek tidak berangkat. Berarti tidak sedekah-sedekahnya. Enggak, ketika di sana keluarkan sedekahnya. Lebih daripada waktu kamu di tempat kamu, di daerah kamu. Jadi lebih ditekankan bukan berarti di sunnah diakhirkan sedekahnya nunggu mendapatkan waktu itu atau tempat tersebut, tidak. Nah, itu sedekah. Dikatakan inna allaha yubghidu sakhiya inda mautih al-bakhila fi hayatih. Sesungguhnya Allah membenci as-sakhiya, orang yang loman, inda mautih, ketika mati. Dan membenci al-bakhila, orang yang pelit, fi hayatih, di dalam kehidupannya. Allah enggak senang kalau ada orang yang loman mati. Jadi kurang bahagia. Jadi kurang bahagia kalau ada orang yang loman itu meninggal. Kenapa? Dia biasa melakukan perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah enggak senang kalau ada orang hidup pelit. Orang hidup pelit enggak senang Allah. Beda ya. Kalau kita ngelihat orang alim meninggal, ya Allah, kita merasa kehilangan. Kita sedih. Tapi coba kelihatan orang yang maksiat, orang yang biasa membuat onar mati. Waduh, kita alhamdulillah wis dan singgawi onar meneng. Seneng kita. Sama, Allah juga gitu. Ketika ada orang yang loman, orang yang baik meninggal, Allah sedih. Allah sedih. Tapi ketika melihat orang yang hidup pelit, Allah membencinya. Allah enggak mencintainya. Kenapa? Mau dikei, dititipi, enggak gelembagi. Dititipi sama Allah. Dikasih kelebihan sama Allah. Lah Allah memberikan dia kelebihan itu untuk membagi sebagai tangan panjangnya Allah. Supaya bisa memberikan kepada yang lain. Karena Allah menciptakan itu ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang yang sehat, ada orang yang sakit, ada orang yang pintar, ada orang yang bodoh. Lah ini saling mengisi. Yang kaya, yang sehat, yang pintar mengisi yang sakit, yang miskin, dan yang bodoh. Lah kalau orang-orang yang diberi kelebihan oleh Allah ini tidak membantu orang yang memiliki kekurangan, berarti dia tidak menjalankan yang diinginkan oleh Allah. Ketika dia tidak menjalankan, ya Allah gak seneng. Gak seneng. Karena itu kalau ada orang punya kelebihan harta tidak mau bersedekah, Allah gak seneng kepada dia. Allah gak mencintainya. Allah membencinya. Na'udzubillah min zalik. Karena itu di dalam hadis Nabi mengatakan al-bakhil ba'idu minallah, ba'idu minal jannah, ba'idu minan nas, wa qaribu minan nar. Orang yang pelit itu jauh dari Allah. Jauh dari Allah. Allah membencinya. Allah enggak mencintainya. Kemudian ba'id minal jannah, jauh dari surga. Orang yang pelit jauh dari surga. Karena surga itu tempatnya orang-orang yang loman, sebagaimana di dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah, al-jannatu darul askhiya, Surga itu tempat tinggal rumah orang-orang yang loman. Malah di dalam hadis yang lain diibaratkan oleh Rasulullah, pelit itu adalah pohon. Pohon yang akarnya itu ada di neraka. Lah kalau kita manjat, itu kita sampainya ke neraka, bukan ke surga. Itu pelit. Pohon yang gelantung akarnya di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kalau akarnya di dalam neraka tidak mungkin enak pohonnya. Terus ba'idu minan nas, jauh dari manusia. Jauh daripada manusia, enggak ada orang mau berteman dengan orang pelit. Enggak enak berteman dengan orang pelit. Waduh, kita kelaparan, dia kelaparan enggak mau ngetokno duwite. Wedi entek. Akhirnya kelaparan padahal punya. Lah coba dikeluarkan untuk makan, bisa kenyang, bisa sehat, senang, bahagia Anda. Karena pelit enggak? Loh, soron. Kalau kita bepergian sama orang pelit seperti ini, ya esok-esok mati kelaparan kita. Tapi enggak. Baik, enggak senang. Orang enggak senang berteman dengan orang pelit. Jauh dari manusia dia. Orang pelit jauh dari mana? Manusia. Kemudian gharibu minan nar, dekat dari neraka. Orang pelit itu dekat dari neraka. Kenapa? Memang yang di neraka itu orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sadaqatu fi siha afdalu min as-sadaqati fil marad. Wa sadaqatu fil marad afdalu min as-sadaqati ba'dal maut. Sedekah di masa sehat itu lebih utama dari sedekah di waktu sakit. Sedekah di waktu sakit lebih afdol daripada sedekah setelah mati. Wasiat misalnya. Wasiat itu sedekah setelah mati. Lebih afdolnya mana? Lebih afdolnya itu sedekah di masa hidup. Sehat, masih sehat, hidup, sedekah. Ini afdol. Bukan saat sakit. Sudah gak mampu apa-apa, sedekah. Ini biasanya orang yang seperti itu sedekah setelah dia sudah gak bisa memakai apapun, tidak bisa melakukan fasilitas apapun yang dia miliki dari keindahan rumahnya dan lain sebagainya, gak bisa disedekahkan. Ibarat barang bekas usan baru dikekno. Karena itu semasa sehat dia sedekah itu lebih afdol daripada sedekah di waktu sakit. Bukan berarti gak boleh di waktu sakit bersedekah, boleh. Malah dianjurkan oleh Nabi, da'u mardhakum bisadaqah. Yang sakit dari keluargamu obatilah dengan sedekah, katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi mana yang lebih afdal? Sedekah di masa sehat dengan sedekah di masa sakit? Ya tentunya di masa sehat lebih afdal daripada waktu sakit. Lah, semasa hidup sedekah di waktu sakit itu lebih afdal daripada sedekah setelah mati. Lebih afdal daripada sedekah setelah mati. Jadi mari ini mati ini baru sedekah. Lewat wasiat dan semisalnya misalnya. Ya. Lah mana yang afdal? Ya waktu sakit lebih afdal daripada sedekah setelah mati. Jadi ada waktunya. Ya, ada waktu yang afdal, ada tempat yang afdal atau ditekankan untuk kita bersedekah seperti sholat. Sholat kita sunnah di apa, sholat fardu di masjid sama di rumah, mana afdol? Masjid. Kan gitu. Sholat sunnah di rumah atau di masjid lebih afdol? Di rumah. Jadi ada tempatnya. Bukan berarti kalau kamu lu, sekarang apakah gak boleh sholat di rumah? Boleh. Bukan gak boleh, boleh. Tapi afdolnya di masjid. Lebih ditekankan di masjid. Kalau untuk sholat fardu, sholat sunnah lebih ditekankan di rumah. Biar rumahnya itu gak seperti kuburan. Hanya tempat makan, minum, dan yang lain sebagainya. Bukan tempat ibadah, enggak. Jadi di rumah pun ada ibadahnya. Sholat atau Al-Quran dan yang lain sebagainya. Begitu juga sedekah. Sedekah sekarang, bagus. Di hari Jumat, lebih bagus. Sedekah di Indonesia, bagus. Di Mekah lebih bagus. Ya, begitu juga di waktu sehat bagus. Di sakit Di waktu sehat, di waktu sakit sedekah bagus. Di waktu sehat lebih bagus. Ya. Nah itu sedekah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang yang istiqomah, rajin menjalankan kebaikan, ketaatan dan ibadah, dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang yang dapat melakukan segala yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin nabiyul ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.